Subhanallah. Subhanallah. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, dia tahu kalau ini mungkar, wajib dia melakukan pembelaan, melakukan pengingkaran. Di saat seorang syekh menyebutkan tentang prinsip ini dalam nasihatnya, lalu kemudian dibantah oleh Syekh Rabi' Abidahullah yang sekarang dipegang oleh orang-orang yang menukilkan ayat-ayat ar-rifq wal-lis, dalil-dalil kelemah lembutan yang tadi kita mengatakan salah di dalam memahami. Maka ayat-ayat ar-rifq wal-lis, kelemah lembutan ini untuk kita jadikan sebagai pemalu, penghancur dan pembantah terhadap ayat yang mengatakan hajar wa ta'zir. Ini kan salah. Berarti anda tidak faham ayat ar-rifq wal-lis dan hadis Nabi yang berbicara tentang ar-rifq wal-lis. Karena ayat ar-rifq wal-lis dan hadisnya tidak akan bertentangan dengan ayat dan dalil yang menyuruh untuk al-hajar wa tahdir rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang yang menganggap barakallahu fikum ashabul rizq wal-lis ini menulis sebuah nasihat bahwa hak tahzir wal hajar itu adalah haknya ulama yang rafi, yang kokoh di dalam ilmunya. Subhanallah. Meletakkan dhabit kaidah-kaidah yang tidak pernah berlalu padanya salafun salih ridwanullah alaihi ajma'in. Syekh Rabi melontarkan kepertanyaan kepada sang alim ini di Madinah barakallahu fikum, yang sekarang menjadi pujaan haula annas, yang memiliki kelembutan kata mereka di dalam dakwah, bersikap lembut, padahal dia telah menghancurkan wala wal bara, telah menghancurkan ibadah yang besar, telah memadamkan perintah untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Menyodorkan pertanyaan, bagaimana pendapat anda kalau di sebuah negeri dan daerah tersebar padanya kesyirikan dan kebid'ahan, tersebar padanya kemaksiatan, sementara di negeri itu tidak ada alim rafi' menurut sifat yang anda sebutkan? Tidak ada. Yang ada adalah thalabatul ilm yang mengajarkan kitab-kitab kecil, yang memperingatkan umat dari barakallahu fikum bahaya kesyirikan. Apa yang anda katakan terhadap kondisi negeri seperti itu? Kalau syarat tahdir dan hajar adalah alim ulama rafiq kuat di dalam ilmu, pasti akan menjawab mereka, berarti lumpuh faedah yang mereka bawakan rahimani wa rahimakumullah. Jadi barakallahu fikum, sekali lagi ayat yang terkait dengan ar-rifq wal-lis Nabi Yunus alaihi salatu wassalam di dalam dakwah ila Allah jalla wa ala tidak akan bertentangan dengan perintah al-hajr wa tahdir. Mereka mengangkat ayat-ayat kelemah lembutan dan nasnat ini untuk kemudian membantah orang yang memperingatkan umat dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah dan sikap barakallahu fikum al-wala wal-bara yang benar rahimani wa rahimakumullah. Berarti dari sini kita memahami mereka belum rahimani wa rahimakumullah memahami ayat itu sebagaimana pemahaman pendahulu kita yang soleh. Berarti dia memahaminya ala hawa, berdasarkan hawa nafsu mereka. Hafizani wa hafizakumullah. Tujuan yang keempat dari adanya syariat besar ini, an-nusru li'amatil ummah, untuk mengingatkan umat, menasihati mereka. Bukankah Nabi Yunus alaihi salatu wassalam yaqul, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir rahimani sebagai penutup, bahwa termasuk dari tujuannya adalah rujul mahzur.